Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah pengaosan kakung putri, dipun terusaken makalah ingkang nomor 18 sing bangsa 44. Pengajian kala wingenane pun dicuplik titik. Cek sampurna kula baleni. Pengaosan kala wingi makalah ingkang nomor 18 nerangno nek menungso iki ana sucane, ana mustikane, ana jawahire, yaiku jawahire termasuk menungso duwe akal, duwe agama, duwe isin, lan duwe amal soleh. Suco papat iki kadang iso ilang nek ketekan petang perkara. Apa petang perkara niku? Niku temane pengajian dalu niki. Fal ghadabu mangka utawi muring-muring. Ampun. Iku yuzilu ngilangake apa ghadab? Ngilangake al-aqla ing akal. Wawa khali utawi akal iku nurun nur fil qalbi ing dalem ati. Yurafu kang diweruhi bi kelawan nur apa al-haqku perkara hak wal batilu lan perkara kang batal. Hadirin nggih, jerone ati niku dipasang cahaya. Ati niku enten kalane burek, enten kalane bening. Nek wong mukmin nglakoni maksiat, ati niku enten noda hitam. Tul. Meso trot tul. Delok arek wedok lap sret. Delok maneh lap sret. Simpangan ketok ga apa-apa. Tatak nglirik ketok kentole wi sret. Srete sret ireng. Bareng kenek maksiat ati iku suwe-suwe peteng. Nek pun peteng jenenge qoswatul qalbi. Maknane atos atine, maksude atos iku gak kenek ditanduri apa-apa. Ben bali nek gak ana ngatene ati iki ana cahayane. Cahaya sing enten jerone ati iki mata hati namanya. Mata hati niki sing iso roh iki perkara sing hak, iki perkara sing batal, iki perkara elek, iki perkara api, ngono iku sing roh duduk mata, tapi matane ati. Matane ati iku jenenge nurul qalbi. Menungso kabeh duwe. Loh, mustika sing kaya ngono iku lho iso ilang. Lah meneh men sih. Sapa sing buak? Al-ghadabu muring-muring. Anjene wong muring-muring ku pelopek. Sampeyan muring-muring ati ngoyo-ngoyo. Matane ati langsung peteng. Gak ro perkara sing apik, gak ro perkara sing elek. Gak mandang iku bojone, gak mandang iku anake, gak mandang iku tanggane, mbok nek kadung muring-muring gusine ngepir. wis mek ngono tok cahayane ati ilang. Kandhane sapa ae? Yuk tenang yuk. Babah cek kapok. Lho ya paling ngono are sampean ae. Mangkel aku wis ero nek kon mangkel. Mbok setiti ae po meneh ditutupno. Ya tak tutupno meneh. Sampe nek muring-muring ku ojo dintekno, meneh kentekan sana. Ayo, muring-muring itu bukan kehendak hati. Bukti ning ngene. Nek muring-muring ya sampean pesen anak atau bojo, dik aku nek muring-muring, cepet jukukno, tip direkam. Direkam mau muring-muring. Nek wis waras, muring-muring kok. Lah wangel. Gak iso muring-muring dikarang ku wangel. Isi metu sungkane barang. Lah kok muring-muring nek temenan gampang. Sing muring-muring hakikate duduk sampean, cangkem sampean dituntun ambek setan. Paling mata hati buta, ono hak karo, ono elek karo, tawar sah. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Ika mata yang mati. En, ni sejati muring-muring, gareng ngerusak cahayane hati. Wiling-iling. Loh, lalah apa ya aku muring-muring. Aku nek muring-muring, nuri hatiku ilang. Paling sampean burung. Nek wingi-wingi mungkin durung roh, nek muring-muring ditutup-tutup no. Arek wis ngale lho. Kepingin nutup no muring-muring ya apa caranya. Ngandani wong. Aku wingi persamu ya. Petuk ambe arek. Tak unek-unek. Jur piye? Makrus. Iku muring-muringe wong Jawa Tengah. Makrus. Wong nomemen. Ruwiyatan cerita ke ana usune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ya Muawiyah tu. Eh, sahabat Muawiyah. Iyaka watya sira wal ghadaba ing muring-muring. Kanjeng Nabi tau wasiat nang Muawiyah. Muawiyah kon niku aja sampe muring-muring. Iya kaiku nek cara kene aja sampe ngelakoni muring-muring. Kadang oleh murati, sampe niku wedi ing muring-muring. Ya brek wedi ing muring-muring. Aja sampe ngelakoni muring-muring. Belum. Mulai saiki aja nek muring-muring lho. Apa? Fa innal ghadaba mangka setune muring-muring iku yufsidu ngerusak apa ghadab ngerusak al imana ing iman kama yufsidu kaya oleh ngerusak apa asibru putra wali ngerusak al asala ing madu. Rawahu nyeritakno ing hadis sapa Al-Baiqi Imam Baihaqi. Dawe Kanjeng Nabi Muawiyah kono aja sampe muring-muring. Inggih Kanjeng Nabi. Ngerti kon wong muring-muring? Boten Kanjeng Nabi. Innal ghadaba yufsidul iman. Wong muring-muring iku sak temene ngerusak nang iman. Gak pandang wong iku kelakuane api, gak pandang kelakuane wak yai, gak pandang guru, gak pandang murid. Guru masih muring-muring, petitete ketok asline. Iku sing guru. Durung sing sampean. Kuadang muring-muring bengi, esuk digawe nang embong. Bom sak embong diamuk kabeh. Bengi muring-muring karo bojone isuk digonan sekolah. Ana arek rame tawa mbate uring-uring murid e digenjapuki gambak karo taru. kuwabe wong keluane kejeme Pak Guru diteliti mambengi geger ambek bojone perkara njaluk gak diwehi. Lha ngono iso gak nang sekolahan rek ya apa? Wis entekno nggih kono aja go nang sekolahan. Mambengi kurang lunas muring-muringe soale. Kanjeng Nabi gawe conto madu manis. Manisnya madu dihapus dengan putra wali. Wis madu enak, roti tutul madu yo enak, digawe wedang yo enak, ketabrak putra wali titik lebokno botole madu, madu sak botol rusak kabeh. Sampeyan kekancan 5 tahun raket ndelok biskup wong loro tuku bakso gentanti mboreki. Wih, runtung-runtung masalah. Arek iku rek koyok dulur nak krawi ambek markawi. Jenenge sitok nak krawi sitok markawi. Wis ngalor ngidur runtang-runtung wong loro 5 tahun koyok-koyok tidak bisa dipisahkan. Ketabrak muring-muring sepisan duyar. Mbah nek muring-muring ngono iso metu gak sungkan. Wong direkam mare taek-taekan barang. Saking nemene contone muring-muring sing matamu jomblong wae tak karo-karoan. Nek wis sadar rekamane diwaca. Isi. Dialah tiban aku nek muring-muring elek ya wis suwe. Nggih nek dipikir, gawe kanca angel. Ngapiki tangga pirang-pirang tahun, selametan dikirim. Anake loro titi disambangi masalah kurang brambang njaluk titi, kurang lombok njaluk titi. Yo kowe uyah. Masalah sampean joko-joko wong uyah kok. Nggih matur suwun. Masalah karo tangga apa kowe? Dadak perkara anak itu karan buyar tak tonggotoan. Ya itu sembarang api ngelabrak anak itu karan ambek anak itu tonggo. Wis durang ilang. Padahal selawe tahun omai jejer. Saiki belas gak tahu sambang. Ngono dadak anak ini dilalah sir-siran ambek anak. Wis anake sir-siran bapakne karo bapakne kono mungsuh. Cari bapakne arek wedok mbok kon njaluk Joko sing ndi. Aja sampe kon ngerap ya anake mat. Aku wis idap-idap petung turun aja sampe mancik lapare. Nggih kula kadung yo napa kadung dianu arek kula. Tak boleh no tutup. Ada sing melok ngaji nasoi kulibat gak kurang sing gelem nutupi kon. Wis diwalak-walik pirang-pirang tahun suwe-suwe ya apa mana kadung gak kena dipisah no anake. Tret ya dadi kemanten. Ngono ku besan gak ngalor sing besan lor gak ngidul. Ana ngelune anak ngelor bapak wong kon tanggungan sapa tanggungan kono. Anaknya pas sama kidul ngeluh lara mbok ngerti jawane. Lah apa aku nyambang-nyambangin kok sudi. Lho rek wong anake wis dadi mantune lho nang bapakne gak doyan. Mergo madu desa ibu trawali, mbak paite lho ang. Kan nek muring-muring kok aja dintekno separo ae. Nek sampean kurang lega sing kok uring-uring kandhane. Iki mek separo lho aku uring-uring kon iki. Nggih balik. Menjeng nopo ditambahi. Ben, rinyo mana tak uring-uring mana. Nanti sampean telung dina aku ngarang, mari kita uring-uring apa rek lantai sampean. Iku kaya tombone muring-muring. Wong nek gak ditambahne awake dhewe mosok iso sing nambahne. Ben titik. Nomor loro ne wal hasadu utawi hasud. mencolot iku yuzilu ngilangake apa hasud ngilangake adina ing agama ayu syariat tegese syariat wawa hale utawi hasud iku tamana zawali nikmatil ghairi arep-arep ilangi nikmate wong liya. Dek nomor loro sucane menungso niku agama. Wis ta langit donya iki nek wong gak duwe agama sama halnya dengan hayawan. Ya jadi hewan dol-dolane larang. Ngingu anake sapi ambek ngingu anake wong antuk pedete. Ngingu pedet setahun badine kena diitung. Ngingu anake wong setahun durung gedhe. Biayane setahun akeh sekolahe pira, klambine pira, seragame tok telu, seragam sitok 20.000, telu 20.000. Antuk pedet. Ditukono kacamata ijo ae wis enak. Diwai mangan su kecap apa ketok ijo ae. Paling biaya mek niku tok. Setahun didol gak juta, tukune 300 badhe 700. Ngeramut anake wong 20 taun biayane puluhan juta. Karuan pinter telolar, telolong. Plolang, plolong dibuak anak. Diramut itu ndelok tok lho mbalawang ner. Goblok. Gak iso ngaji. Gak doyan penggawean. Sir-siran disenggrang arek wedok lho. Gak iso ngomong. Iya. Kok niku sir-siran disenggrang arek wedok gak iso ngomong. Papa bare sir-siran. Sini-sini ae. Tata ganyap kelakomo, wistul gano hukum gano haram, gano makro, gano sunat wong si ganyap kelakomo, wistul pokoknya kontal halal sing wingine kok ngaji aurat sak donya disi sing ono me Islam tok, liane Islam boten enten aurat makanya wong tambah coba kak cekak roke, konyen gantui aurat tadi. Nah, zaman sing ro aurat, tiru cekak-cekakan roh. Ya bapak sih hanya bubune kuning. Sing ireng ae aja adek tiru. Hadirin sekalian, wong duwe agama terhormat. Terhormat mung duwe Gusti Allah. Dadak wong duwe agama wis nglakoni syariat, nglakoni sembahyang, nglakoni ibadah, nglakoni taat pirang-pirang tahun. Dadak atine hasud nang wong. Amblas entek. Ambek malaikat celtani iman dibusak. Wis kada iman-imanan. Lo sembayangnya ngertu wiritane dawa, wiritane dawa ganjarane dibusek karo elek kasut. Ya bang kita sampean panas setahun disiram hujan sehari apa nih gak jeblok. Gaya panas mana kangelan mana suwe mana. Hadirin ana wong Islam kulo karo sampean kasut. Apa sih rek kasut itu ala remeh. Sampean ketok uwong oleh nikmate Gusti Allah. Nang ati lu gak lega. Wo mbaler. Padahal sing wae nikmat lu sapa? Kon. Gusti Allah, anak wong sugih kanca sugih mantel. Anak kanca rabi mantel. Anak kanca waras mantel. Sing gawe waras, sing gawe sugih, sing gawe enek wak-wakmu. Sing gawe enak Gusti Allah dadak sampean mikir ya apa carane arek iku gak enak berarti sampean duduk mungsuhe wong tapi sampean mungsuhe Gusti Allah masih penuh ibadah nang Gusti akeh ibadah nang Allah akeh dibuse sekso sekso tek tek tek tek anak kono takon Gusti Allah lah puni ganjaran ibadah takono termo Melayu rono kape. Apa? Lah aku ngwaya nak parmo kon. Gak terima nyontai padamu tak weno parmo kape. Sampean dikasuti wong ojo muring-muring. Sampean ketambahan ganjaran. Tapi nek sampean kasut ambek wong, ibadah sampean ganjaran entek. Saiki mari ngaji, jangan-jangan. Pokoke ati iki duwe mangkel nang makhluke Gusti Allah. Oh sapa wae wis pokoke makhluke Gusti Allah jenenge manungsa. Buan percuma. Yakin percuma. Si sampean tau ana wong sugih kok mangkeli wonge melarat? Ya kon tambah ngiri. Iya mergo gak trimo nang Gusti Allah. Ya berat tambah ngiri ya itu akan kasut iku apa? Ben riwayatan critake ana sedene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi? Iyakum wal hasada. Iyakum wadiyo sira kabeh. Wal hasada ing lakoni khasud. Merka fa innal hasada mongko sak temene khasud. Iku yakulu bisa mangan apa khasud. Mangan al hasanati ing pira-pira kebagusan. Sampeyan duwe kebagusan akeh. Sedekah sampean akeh, toleransi sampean akeh, sosial sampean akeh, ganjaran maca Quran akeh, ganjaran sembahyang sunat akeh, sembahyang sunat bendino 17 rakaat, poso sampean akeh, sembahyang tahajud sampean akeh, dadak sampean ejik mangkel karo wong. Percuma. Percuma amal kau jalankan mana mergo sampean hasud maksudnya sampean amal taat ibadah bendino tapi ono hasud iku nemen hasute entek ganjarane amal kama takulun naru kaya oleh mangan apa geni alhatoba ing kayu garing rawau nyerita ake ing hadis sapa Abu Dawud ta Imam Abu Dawud ya iki contone Kanjeng Nabi ana kayu garing sampe numpuk kayu garing ganjarane poso plek ditumpuk ganjarane sembahyang sunat plek ditumpuk ganjarane sosial plek ditumpuk ganjarane ta'awanu ala diri wa taqwa tolong tinolong perkara api sak tumpuk ganjaran ngaji 50 tumpuk dadak sampean hasud padha karo kayu garing disoki bensin diuncali korek trek wassalam tumbuhane ganjaran entek ambek hasud. Ngene lho, balikane hasud iku apa? Syukur. Sampeyan ketok kanca sampeyan, dadak nikmat. Oleh rezeki oleh enak ta. Sampeyan mangkel, mari ngaji iki waliken, senengo. Senengo sampeyan gak oleh apa-apa kanca sampeyan oleh. Alhamdulillah rek koncoku saiki rupane nyambut gaweane mlaku biyen jek larate njaluk woro aku malah biyen biasane nyilih dhuwitku saiki tambah sugih alhamdulillah iku termasuk seneng sampean omahe mracan ngarepe durung ana pracangan kon niku nyambut gawe yo kaya aku ngene lho gak iso rek cak tak uruki ngene lho carane kulak kopi ayo meneh melu aku kulakno kopi, carane nimbang diwuruki, dikulakno kedhele, dikulakno liya-liya. Wah, nyambut gawe padha dadak sing diwuruki prajangane gedhe. Ya apa sing muruki? Mangkel ta didolekno belunge babi. Tapi dolek no wong mati sing Jumat lagi diduduk lemai disawur no ngarepe cek gak payu. Tapi santai tae cek mangap. Sampeyan dikongkon alhamdulillah rek, arek sing tak tuntun nyambut gawe diparingi enak, diparingi mlaku, anjene arek gemi. Nek sampeyan melok seneng ngono iku sampeyan ditambahi nikmat ambek Gusti Allah. Sekalipun gak teko dagangan sampeyan, liyane cembuwono nikmate ana. Mau diwai nikmat anak sampean paling pinter-pinter, mau diwai nikmat sampean jange loro wurung, mau diwai nikmat bojo jange meteng paling wurung. Meteng wurung ada nikmat. Rawal nyeritakin hadis sapa Abu Dawud. Kala ngendika sapa sa'ir wa sa'iru kiai sa'ir min bakhil mutaqaribi saka dene bakhar mutaqarib. Mbuh note bakhar mutaqarib iku ya apa mbuh fuulun fuulun fuulun fuu ala kulli man batali khasida atadri ala man asaktal adab asakta alallahi fi fi'nihi idza anta lam tardali ma wahab. Ala kulli man batali hasida atadri alaman asaktal adabi asakta alallahi fi fi'lihi idza anta lam tardali ma wahaba. Jangan yurek, bok. Kaya enggak kun, karo kate kurang tambah ya cek cocok lagune. Nek gak salah segote fuulun fuulun fuulun fuu. Fuulun fuulun fuulun fuu. Niku segote bakar mutakorib lagune pakaiane Yai Mas Rihan. Pun sak menten mawon parodang gak mari nerangno perkara papat iki rek. Wis muga-muga ae dipun barengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.